Tanko alas koe lungon bien kae Rauno mesakne aku site wae Apeti tresno anyarmu Lalu kau tinggalkan aku Tersakiti sendiri di malam itu Koe lungo pas aku sayang-sayangi Tanpa pamit koe ngadong no wae Aku ra ngerti salahku Dan kau campakkan diriku Bersanding dengan kekasih barumu Tanpa pamit kowe ngadong ngono wae Aku ra ngerti salahku Dan kau campakkan diriku Bersanding dengan kekasih barumu Tati saksiku Rauno mesakne aku sitewa